Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini akan mendatangkan keberkahan yang mendalam. Ayat yang kita kaji yaitu ayat 73 dari surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi minas sihir wallahu khairun wa abqa. Artinya, sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami dan agar Dia ataupun Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Pada prinsipnya kenikmatan di dunia ini, kalau tidak dia meninggalkan kita, maka kitalah yang akan meninggalkan dia. Sementara kenikmatan akhirat adalah kekal dan abadi, sebagaimana yang dimaksudkan ayat yang kita kaji saat ini. Walaupun begitu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu solusi, yaitu dengan mengatakan inna amanna bi rabbina, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, liyaghfira lana, supaya Allah dapat mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Begitulah apa yang diucapkan tukang sihir, sihir Fir'aun pada saat itu ketika mengalami kegagalan. Dan mereka tahu wallahu khairun wa abqa, sedangkan Allah itu lebih baik pahalanya, wa abqa, dan lebih kekal azabnya. Kalaulah ini kita dapat pahami sehari-hari dalam kehidupan kita, kita akan dapat melewati masa yang amat sulit menjadi nilai ibadah kita yang sangat tinggi di hadapan atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka kita harus bangun dengan beriman kepada Allah. Agar apa? Agar kesalahan yang kita hadapi atau yang sudah kita laksanakan, Allah dapat mengampuni kita. Wa ma akrahtana, dan apa yang menjadi yang paling benci dalam hati kita, yaitu terutama sihir, itu akan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita semuanya, kalau kita ingin betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum beriman, bertobatlah kepada Allah. Dengan tobat itu kita meyakini keimanan kepada Allah dengan keyakinan yang begitu mendalam bahwasanya Allah akan dapat mengampuni segala dosa-dosa kita yang sudah kita perbuati, baik yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Maka dituntut di bulan Syawal ini, ketika seseorang pun sudah melakukan puncak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena Allah yang memberikan pahala langsung kepada hambanya, tapi walaupun demikian, di akhir dari bulan puasa itu kita dituntut untuk saling maaf memaafkan. Minal a'idin wal faizin. A'idin, minal a'idin, kita kembali kepada fitrah semula, karena fitrah semula itulah yang Allah kehendaki kepada kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan menjadi menang karena sangat cintanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sedikit pun rasa mendendam di dalam hati kita di bulan Syawal ini. Maka kita akan mendapatkan kegemilangan yang paling indah dalam diri kita ketika kita dapat melaksanakan hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang dapat memaafkan atau memberikan maaf kepada siapa saja yang ingin meminta maaf kepadanya atau yang tidak minta maaf, tetap kita maafkan, maka itulah hal yang terbaik. Kata Allah, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 73 dari surat Thaha ini adalah gambaran dari kekuatan iman para penyihir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kekuatan iman kita selanjutnya yang membahagiakan orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya bahwa iman yang membahagiakan itu diucapkan oleh para penyihir karena dia memiliki pola pikir yang sudah sangat jelas berdasarkan pengalaman yang dia rasakan bersama Musa alaihissalam. Ada tiga pola pikir yang dibangun dan terbentuk dari pengalaman yang baru saja mereka lakukan bersama dengan Musa. Yang pertama, bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana. Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah itu tidak segan-segan untuk menghapus kesalahan, segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Bagaimana itu diketahui oleh para penyihir? Karena Nabi Musa adalah orang yang bersikap luwes, bisa memaafkan dan mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Allah khairun, wallahu khairun. Allah itu baik. Bagaimana para penyihir bisa menilai Allah itu baik dari Nabi Musa yang begitu baik kepada mereka? Lemparkanlah dengan santun. Musa meminta para penyihir untuk melempar. Ini terlihat sehingga mereka sampai pada pola pikir, kalaulah orang yang membawa ajaran ini baik, maka Tuhannya pun lebih baik dari itu. Yang ketiga, wa abqa. Tuhan itu bersifat kekal. Fir'aun tidak layak menjadi Tuhan. Karena apa? Karena dia masih memerlukan bantuan dari manusia. Sementara Tuhan tidak memerlukan bantuan dari makhluknya. Inilah gambaran tentang kekuatan iman itu membahagiakan karena tiga hal. Dia Maha Pengampun, dia lebih baik, dan dia kekal dan abadi. Pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang beriman kepada Allah ini merasakan kebahagiaan di hari-hari yang bahagia. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah memberikan bantahan terhadap apa yang diancam oleh Fir'aun kepada para penyihirnya dengan menyembelih dengan kaki terbalik dan lain sebagainya. Maka ketika para penyihir Fir'aun mengatakan yakin ya wallahu khairu wa abqa, sedangkan Allah adalah lebih baik pahalanya, wa abqa, dan lebih kekal azabnya, itulah yang perlu kita cermati supaya di hari-hari berbahagia ini kita dapat berbahagia terus mampu menjalankan syariat Islam pada diri kita masing-masing. Karena bisa saja orang pada saat ini melakukan puasa dengan tidak ada tinggal sedikit pun, tapi dia tidak mampu bertali bersilaturahim atau satu sama lainnya, terlebih kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada itu, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah lebih baik, dan kita mengetahui azab Allah itu lebih kekal, maka kita tidak akan bisa lari kemana-mana. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.